Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat yang ke-35. Ilahi utlubni ilal kurbi minka birahmatika hatta asila ilaika wajdubni biminnatika hatta uqbila alaika. Ilahi duh pengiran kulo utlubni mugi nyupreh panjengan ing kulo ila kurbi dateng caket maring parek caket mingka dateng panjenengan birahmatika kelawan rahmat panjenengan ai ihsanika tegese anugrahan panjenengan hatta asila hingga saged wusul kula ilaika dateng panjenengan fainahu krono setune kelakuan keranten setune kelakuan ikulah sabila boten wonten dalan ila wusuli dateng wusul ilaika dateng panjenengan illa birahmatika kejawi kelawan rahmat panjenengan la bi'akmali mboten kelawan pinten-pinten amal kula al-madkhulati kelebetan penyakit ingkang kelebetan penyakit wa talabu utawi panyubreh iku ingkana lamun ono potolab iku minal a'la saking wong kang luhur contone kasultane kaya sultan lam yasul mongkora hasil fulwusuli ing dalem temoko maring maksud to wusul maring Gusti Allah apa masakotun payah-payah wusuli nek sultan wusuli tumeka maring maksud maring sultan apa masa kuntun payah-payah gese kangelan bihilafima kelawan bedani barang idha kana tatkalane ana potolap iku minal adna saking wong asor wajudubni lan mugi narik pengen ing kula biman nika kelawan kenugrahan panjenengan ai ihsanika tegese kesaenan panjenengan bala yasiru moko boten saged li kedwi kula apa kudrotun kuwaos alal imtina'i ing atase lumuh lumuh ku tegese nyegah hatta ubila sehingga saged madhep sapa kula alaika dateng panjenengan bahwa utawi dawuh ujudubni iku bimaknama lawan tetep nganggu maknane barang koblau kang ing dalem sadurunge utlubni. Ilahi utlubni birahmatik hatta asila ilaik. Iku pengertosane sami kalian ingkang kaping kalih. Wajudubni biman nikah hatta ubila alaik. Tuhanku, dekatkanlah aku kepadamu dengan rahmatmu supaya segera aku sampai kepadamu, dan tariklah aku dengan kurniamu. Kurnia itu anugerah, sehingga aku menghadap kepadamu. Guru Bapak, niki tingkatane wong sing wis dhuwur derajate. Tingkatane wong arif billah. Tiang ingkang kepingin wusul Allah, wusulku tegese sampai. Sampaiku maknane apa? Kepanggih Gusti Allah. Ku pangkate wong sing dhuwur. Iki pangkate wong sing ahli hakikat. Nek ahli tarekat, para bapak, ahli tarekat niku sami. Ahli tarekat ku jenenge murid, amale pengen wusul maring Allah. Nek mun tekan ahli hakikat pengen musyahadah dateng Allah. Mung bedane nek ahli thariqah niku amale isik pengen imbalan. Imbalane nggih niku parek maring Allah. Pengen wusul maring Allah. Nek wong ahli hakikat niki mun nyawang dateng Allah, iki mboten pengin nyawang, wong wis nyawang. Lah pingine dos pundi? Pingine pengin dadi kawula sing temenan. Istilahe as-sidqu fil ubudiyah. Sing jujur oleh dadi kawula. Jujur oleh dadi kawula pengen memenuhi hak-hak sifat kepangeranan. Kula bapak tak baleni. Nek wong niku wong ahli syariat, niku amale gadah tujuan imbalan. Imbalane pengen bahagia teng akhirat. Selamat saking neraka, mlebu swarga, nikmatan kenikmatan surga. Niki wong syariat. Rumusane asy-syariah anta budahu. rumusane asy-syari'ah anta'udahu. Syariat iku nalikane sliramu nyembah Allah. Nek diarani nyembah Allah uku rumangsa duwe amal. Rumangsa duwe amal. Kono rumangsa duwe amal arep-arep imbalan. Ning imbalane kebahagiaan akhirat. Selamat saking neraka mlebu swarga. Batariqah rumusane antaqsidahu. Nalikane siliramu menuju Allah. Menuju Allah, mboten menuju surga, mboten. Nek tariqah niku antaqsidahu nalikane siliramu menuju Allah. Niki nggih imbalan. Wong ahli thariqah niku nggih isih rumangsa duwe amal. Ana rumangsa duwe amal isih nyuwun imbalan. Imbalane pengen parek Allah, imbalane pengen wusul Allah. Nah niki wau dungane Syekh Ibn Athaillah Sakandari niki sing kedua niki ngene ku thariqah wong sing menjalani perjalanan thariqah mulane jaluke kula pengen parekaken dhateng panjenengan nganggo rahmat panjenengan. Kula pengen tarik dateng panjenengan ngangge anugerah panjenengan. Nek nganggo anugerah niku berarti mboten nganggo amal, nggih. Mboten nganggo amal. Pengin parek Gusti Allah, pengin wusul ning mboten jagakno amal. Padha napa rumangsa amal niku sok penyakiten. Mergo amal niku sok penyakitan niki mboten saged kangge gandolan nyampe dateng Gusti Allah. Nah, terus pundi gandolane rahmati Allah, gandolane fadhole Gusti Allah. Gandolan rahmati Allah, gandolan kanugrahane Gusti Allah. Terus Bapak nek wis tekan hakikat rumusane antasyhadahu nalikane sliramu wis nyawang Allah. Yeah. Wis nyawang Allah. Nggih, niki antasyhadahu. Terus amale syariah jenenge ibadah. Amali thariqah jenenge ubudiyah. Amal hakikat jenenge abudah. Abudah iku apa? Tegese wis merdeka. Oleh amal niku piyambake wis merdeka ora rumangsa duwe amal. Orang rumangsa duwe amal. Lah awake nglakoni. Awake niku namung merupakan pemunculan amal. Ngetoke amal hakikate sing nglakokno Gusti Allah. Dadi awake mung merupakan pemunculan amal tok sing lakono Allah. Nek kapane wong ahli syariat isi rumangsa awake nglakoni. Wong thariqah ya ngono, rumangsa awake nglakoni. Yeah. Tapi kapane wis ahli hakikat, nomor siji wis merdeka, merdekane siji wis ora rumangsa duwene amal. Dene amal yang ada pada dirinya ini adalah dirinya hanya merupakan pemunculan, merupakan ngetok amal tok, tapi sing berbuat Allah. Merdeka yang pertama. Merdeka yang kedua adalah tidak terpengaruh dengan tuntutan imbalan. Napa niku imbalan selamat neraka? Napa niku imbalan masuk surga? Napa niku imbalan wusul? Pun mboten kabeh. Pun mboten kabeh. Jadi mun merdeka bersih daripada pengakuan amal, bersih daripada tuntutan-tuntutan pembalasan. Jadi wis ora nuntut pembalasan masuk surga, sampun boten nuntut pembalasan wusul ilallah, al-qurbu ilallah, pun boten menuntut-menuntut hal yang lain. Dados pundi piyambak iku namung kepengin dadi kawula sing temenan. Oh, kawula sing temenan niku amale nggih. Krana napa rumangsa dadi kawula? Rumangsa dadi kawula memenuhi hak-hak Gusti Allah. Hak Gusti Allah kudu disembah, hak Gusti Allah kudu dirindui, hak Gusti Allah kudu dikangeni. Dati kusya Allah, gak kusya Allah, kudu diikhlasi, dan lain sebagainya. Jadi, para bapak, ini sing seh, Ibnu Athaillah Sakandari, ini kepingin parek Allah, pingin wusul Allah, ning orang guna, no'a, male. Angen-angen lagi loh. Orang guna, no'a, male. Gandulane sanes amal, tapi gandulane anugrahe Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Para bapak, para ibu, nek kapane wong iku wong bodho, nggih. Wong iku nek wong bodho iku gandulane iku siji makhluk menungso, nomor loro gandulane duit, nomor telu gandulane awake dhewe. Wong sing pengin hasil maksud kok gandulan ambek podo-podo menungsani, gandulan ambek bondo, gandulan ambek awake dhewe, niku nuduhno wong sing budu. Nuduhno wong sing budu. Para bapak, enten maline Allah jenenge Asy-Syaikh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom bolak-balik diceritakno apa kok dijuluki Asom. Asom ku maknane wong sing dublek. Dublek iku kupinge gak krungu. Saktemene kupinge krungu ning piambae kana njogo harga diri seseorang sampai mengkorbankan harga dirinya sendiri. Hatim Al-Asam niku waline Allah, tapi tasih tetap berusaha. Berusaha niku jenenge makom kasab. makom kasab niku soal rezeki niku tasih berusaha. Wali wa Syekh Junid Al-Baghdadi niku waline Allah. Niku nggih tasih berusaha. Masalah rezeki niku berusaha. Ana wong pirang-pirang ngakune tajrid gak berusaha tapi njaluk wae. Jaluk neng kiai-kiai mubeng kanggo kehidupan dirinya, kanggo kehidupan rumah tangga, mubeng jaluk-jaluk. Kebutuhan kontrakan omah jaluk, kebutuhan bojone loro jaluk, kebutuhan bojone babaran jaluk, tapi gak kerja. Iki mboten pareng. Mboten pareng. Nek panjene makom tajrid ora kerja, yo aja njaluk-njaluk. Nek makom tajrid, nek panjene ana zakat teko yo tanpa nono. Nek ana sedekah teko yo tanpa nono. Nek gak ana yo kudu sabar atine gak oleh ngersu. Yo ora oleh arep-arep pawewe wong. Niku nek pancen nekat ora kerja. Nekat ora kerja ngeluyur. Ngeluyure jaluk-jaluk nggih. Iki para bapak mboten makom tajrid. Para bapak makom kasab, waline Allah niku isik kata si makome kasab, isik kerja. Siji hati malasom niki tasih buka toko. Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi niki nggih tasih buka toko. Nek Syekh Hatim Al-Asom niku luweh tuwek katimbang Syekh Junid. Maka Syekh Hatim Al-Asom niku sedane 237 Hijrah. Tahun 237 Hijrah. Ning nek Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi sedane tahun 297. 37 ambek 97 niku pinten kacae? Nggih, 20 tahun. Ini Syekh Junid niku Sayyidu Thaifati Sufiyah. Gelare niku Sayyidu Thaifati Sufiyah. Gustine. Gustine iku pemimpine kelompok ahli tasawuf. Ku gelare sinten? Syekh Junid. Nek kapane Abu Yazid Al-Bustami niku gelare Sultanul Arifin. Ratune wong sing ahli makrifat. Nggih. Wong bapak gelar nggih, gelare utawa lakop, lakop ku julukan. Sejunet niku tasih buka toko. Nggih. Tasih buka toko. Ning kapan arep buka toko niku sembayang dhisik teng kamar tokone. Tokone iki diparingi kamar sadurunge buka toko salat sunat dhisik 400 rakaat. Sampeyan buka toko gak salat subuh. Salat sunat disik 400 rekaat nembe buka toko. Tokone tutup. Badhe kundur teng dalem salat sunat disik 400 rekaat. Terus kundur sing 200 rekaat ditutup no teng dalem. Jadi wiridan salat sunat niku 1000 rekaat. Iki sik buka toko. Wis wiridan salate ora ana, poso ora ana, tajrid gak usaha. Iki kekeliruan di dalam perjalanan menuju Allah. Semanten Ki Hatim Al-Asom, Hatim Asom niku nggih ngoten. Tasih buka toko. Hatim Al-Asom niku waktu buka toko ana sang gadis cantik masih muda. Arepe tuku ning tokone kepentut. Gadis biyen iku kepentut ngono wis isi. Wong iku nek wedi wajahe ketok pucet. Nek isin wajahe ketok beranang. Nggih. Niku tanda, tanda isin. Wong ku nek wedi wajahe ku pucet. Nek kapane malu iku wajahe ku beranang, berabak-abang. Para bapak lan para ibu, Hatim Asom ku ngerti, wah bocah iki isin iki mergo tas ngentut. Nah saiki ya apa carane supaya bocah gadis iku gak isin ora jatuh harga dirinya. Wong biyen wis saiki seje. Saiki arek mulih sekolah bocah wedok ngarepe arek lanang ngentut pret-pret, pret-pret. Gak isin belas malah guyu cekakaan. Ben ku isin malu. Wedi kandhane mak kula. Jamal napa mbok? Cara nganjuk rak mbok ngono. Ya Blitar nganjuk Tulungagung ku mbok. Bocah biyen ku lho Mal. Ya. Ku nek tiba kentole buka didelok bocah lanang iku isin. Saking isine niku sampai seminggu gak duyan mangan mal, seminggu gak duyan ngombe, gak iso turu, saking wisi nek pintole buka tanpa sengaja mergo kepleset tiba diduluk bocah lanang. Lu saiki lu mal kentol kok diduduh-duduh neong. Jare bocah wedok sedekah kok yai. Layak sodako kok sodako dosa. Nah niki mergo hati masumku mengetahui bahwa lar esri niki malu isin. Ajeng hati masum niki mengorbankan harga dirinya. Wong saiki ini harga dirinya dilokno wong nuntut lho Pak saniki. Tuntut 100 miliar. Kenapa? Pelecehan harga diri. Ndak semua kok harga diri. Tukang korupsi kok harga diri. Ini guys tuh. Iku hati masum niku mengkorbankan hal dirinya. Lah wong dicelok dublek niku lho. apa gelem sampean disebut Yazid Ad-Dubleku ngono. Malu. Carane dos pundi nalika bocah gadis ku takon. Pak, tumbas niku, pamane ngono, nggih. Pamane anu tumbas kancing. Kancing upamane. Hah, ora duwe capil. Lah niki nudune kapan dheweke dublek. Bareng bengok ping telu tumbas niku meneng tok. Sing terakhir gak cocok. Wong tumbas kancing kok munine kok jere capil. Oh nek ngono Pak Hatimku gak krungu ngentutku mang. Langsung karo bapak nggih wajahku terus stabil nggih. Berapa abang ini hilang. Nah, niku terus dijuluki Hatim Al-Asom sampai sepriki nggih. Angger wong nyebut Hatim yo Al-Asom. Masa penulis kitab Hatim yo Al-Asom. Masya Allah dikenal dublek ke orangmu nenggune omongan tok orang neng kabar tok sampai tulisan kitab yo Al-Asom. Dengane niku sedone tahun 237 Hijrah. Yang baikku dawuh bedane wong tawakal. Wong sing bodho ambek wong sing ngerti ku beda. Wong sing bodho engke didhawuhna Hatim At-tawakkul ala arbaati aujuhin. Wong tawakal ku wernane ana papat. Nomor siji tawakkul alal khalqi. Pasrah maring makhluk. Tegese padha-padha menungsane. Nomor loro at-tawakkul alal mal. Wong sing pasrah maring bandane. Nomor telu tawakkulun ala nafsi. Wong sing pasrah maring diri sendiri. Nomor papat tawakkulun ala Rabbi. Wong sing pasrah maring Rob, maring pangeran. Bapak bapak, bal mutawakkilu alal khalqi yaqul madama fulanun falahammali. Wong sing pasrah maring podo-podo menungsane gunemane ngene selagine bapak isih ana. Selagine ibu isih ana aku gak susah apa-apa. Niki enten mboten? Kabeh. Eh, sapa sing jek gandulan bapake, gandulan ibuke iku degese pasrah tawakal padha-padha menung san. Ayo, bocah santri gak ngono? Nggih. Selagine bapak si ana, ibu si ana, wis aku gak kekurangan apa-apa. Iki tawakale wong bodho. Apa bapakmu kekal? Apa ibumu langgeng? Iki ana meneh sing tawakal. Selagine Pak Lekku isih dadi polisi. Aku wis gak wedi apa-apa. Apa polisi gak mati? Lah iki jenenge tawakali wong bodho. Tawakal padha-padha menungsane. Selagi Pak Deku isik dadi bupati, wis aku gak susah apa-apa. Ben niki beberapa contoh niku mawon. Pirang-pirang wong pasrah. Nggih. Teng bapake, pasrah teng ibuke. Pasrah teng Pak Lie, teng Pak Dine, teng bae. Mula saka niku pare bulan para bapak, Allah ngelatih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya gak pasrah maring bapake. Nabi lahir sampun boten gadah bapak. Nembe beberapa bulan ditinggal ibuke. Nggih mboten? Mboten dangu malih ditinggal bae. Niki nglatih Gusti Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya pasrahe maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sing nomor loro. Tiang sing pasrah maring bandane niku gunemane ngeten. Selagine bandaku sik akeh, sudah tidak ada sesuatu yang membahayakan aku. Ki pasrah ning bandane. Senajan aku di penjara, aku gak apa-apa di penjara. Nek duitku akeh, ya sing tukang jaga penjara tak sogoke. Nyogok. Napa enten to yai? Ya waca nang TV ngono. Iko kena disogok, iki kena disogok, pemegang hukum kena disogok. Nah, para bapak niki wong sing jagane maring bandane. Wis aku ora bakal kena bahaya apa-apa asalkan duitku akeh. Wong niki lali. Apa ora ana duwit akeh tapi setruk? Anggit ho. Duwite akeh tapi setruk. Apa lali bandane kekal? Ora bapak lagi tas wae dhewe conto Gusti Allah. Nggih. Jepang boleh kumpul-kumpul bondo berapa puluh tahun. Nggih. Dak diklumpukno kabeh ku jumlahe kerugian 306 triliun. Nggih. Bu, iku kok digawe, nggih, duit atusan ewu sing abang-abang dibendeli sing rusak ditata teng masjid niku gak sedeng masjid niku. 306 triliun. Nggih. Triliun ku pira to duka, Yai? Wong arane tok wis gak weruh apa meneh ndelok. Delok we gak tau apa neh duwe. Tambah belas. Yo senajan to triliunan, tapi Allah nek jupuk gak kangelan. 5 detik. Nggih. Hangus. Nah, para bapak, contohnya nggih kuwata teng Indonesia ku kuwata pabrik megah-megah. Wonge ya gagah wong pabrik megah. Ana listrik konslet ngono tok, hangus semua. Nggih. Niki bondo, mboten kekal, bondo ku mboten kekal. Nah, mulane wong bodho kapane pasrah, nggih. Kapane sendinan tengene pun pondok. Nomor telu, wong sing pasrah maring awake dhewe. Ku gunemane ngeten. Selagine awakku sik sehat, aku ora bakal kekurangan apa-apa. selagi ini awakku isih sehat, aku ora bakal kekurangan apa-apa. Saat ini kenyataan para bapak, wong awake sehat tapi sugih utang, ngono apa gak? Awake sehat tapi diuber-uber polisi enten mboten? Ada. Timulane telu niku wau wong sing pasrah, wong sing bersandar siji ning padha-padha manungsane, loro bersandar kepada hartanya, tiga bersandar kepada dirinya, itu adalah orang bodoh. Dene wong sing pinter, sing ngerti, iku tawakal ala Rabbi. Wong sing tawakal maring Gusti Allah munine ngeten. Aku gak peduli. Esok-esok aku dadi wong sugih. Utawa esok-esok aku dadi wong fakir. Utawa selama hidup aku dadi wong sugih, selama hidup aku dadi wong fakir, gak peduli. Gak peduli. Krono apa? Krono aku disertai Tuhanku. Endi diarani miskin nek duwe Gusti Allah? Para bapak, endi diarani miskin nek duwe Gusti Allah? Wong kapan duwene Gusti Allah? Tegese dos pundi parek maring Allah, dicintai Allah, namanya tidak ada miskin. Walaupun tidak punya harta, kaya. Mana dikatakan kaya kalau tidak punya Allah? Bondo kata pabrik pirang-pirang tapi gak parek ambek Gusti Allah. Berarti gak duwe Gusti Allah, itu namanya adalah orang miskin. Gak peduli, aku gak peduli. Dadi wong sugih gak peduli. Aku dadi wong miskin gak peduli. Sebab apa? Aku duwene Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menaruh aku dimanapun beliau mengendaki aku. Wis tersah ngene Gusti Allah. Wong kapan wis takan iki jenenge wong sing wis tafwid. Tafwid iku pasrah, tegese ridho apa wae sing dadi keputusane Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun tafid niki urusan rezeki piye pasrah Allah. Masa kesehatan ni awak piye pasrah Allah. Kanggone wong sing syariat supaya oleh swarga selamat neraka piye pasrah Allah. Banjur supaya wusul maring Gusti Allah piye pasrah maring Allah. Para bapak niki wong sing ngerti sembarang pasrahe maring Allah. Aja terus salah paham. Pasrah-pasrahku wongku tingkatane dhewe-dhewe. Nek pasrahe wong syariat, nek urusan rezeki niku tetep kudu usaha. Keberhasilan dipasrah no Gusti Allah. Niki pasrah, aja tuh pasrah mau niku gak kerja gak apa njaluk. Iki mboten pasrah, jenenge jagakno wong liya. Para bapak Khatim Al-Asom. Niku mondoke mboten pati dangu. Pirang tahun yai, namung tigang doso tiga tahun. Nah, bucah saki mondok telung tahun kok jaluk rabi lho. ngetek ya gatel. Ya Allah, tamat sanawiyah jaluk rapi. Sing dipikir ku enak itu, gak mikir sorone. Rumah sana rapi ku, enak kabeh. Rapi yo dibandani wong tuane. Lambene njuk ditukokno wong tuane. Ngingoni bojone njaluk wong tuane. Ngene iki bocah opo? Mesthi kudu bantu wong tuane malah njaluk wong tuane. Ngene sik muring-muring lho wong tuane. Masyaallah. Dileng-eling wong muslim kapan wis balik wong tuane wis ora kewajiban apa-apa. Nek wis balik ngombe goleko dhewe. Mangan goleko dhewe. Sandangan goleko dhewe. Golek ilmu biayane goleko dhewe. Nang wis balik brengose wis ngepang. Cek jalu wong tuane kurang pas muring-muring. Ya Allah, ya Allah. Kuabe ku tanggungane dhewe nek wis balik. Dene wong tuane kok sik nukokno kelambi, wong tuane kok sik kirim duit, wong tuane sik ngerabekno mbiayai. Wong tuane sing mbayai bojone babaran kabeh njaluk mae. Nggih. Biayane babaran njaluk mae, tuku susu njaluk mae, tuku popoke anak njaluk mae. Masyaallah. Ngono sik njaluk omah apik. Njaluk mae meneh. Nggih. Allah nggih. Rumang sani apa? Ngono nek kurang pas mae digetaki senene turing-uring. Mak, sangu 500.000. 5 juta lho, lho mak. Tutung mbek palu dase. Masa. Dadi kono welase wong tuwa, kono welas. Wis balik cik njaluk duit, wis dikirimi, ana wong tuane welas, pengen duwe anak sing saleh. Para bapak nggih. Ati malasom niku mondokku 33 taun. Ora nate njaluk biaya wong tuane, mboten nate. Mondoe teng pundi, mondoe tengene Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi sedane tahun 194. 194 niki mun seto. Hatim Asom ditakoni ambek gurune jenenge Syaqiq. Wis pirang taun tim awakmu belajar ngaji ning kene. Jirene Hatim nembe 33 taun kok Syekh. Masyaallah, 33 taun. Iku golek ilmu ku ngono. 33 taun mumpeng. Are-are 3 taun gak mempeng blas. Ngono kok mulih pengen dadi kiai lho, kiyaine sapa? Para bapak, sakniki kathah buku jiplakan. Dadi pirang-pirang dadi kiai dadak niku kathah. Soale kathah jiplakan kantun deloki terjemah ngoten mawon. Nek pengen nalimku kitab sak lemari ku iso maca. iso moco. Wong kongon moco takrib e gak iso lho, kok wis muleh boyong. Kon moco takrib kuno ajale, iso apa ora? Sing kosong gak ana maknane. Di cita-cita golek ilmu ku aku muleh nek kitab sak lemari aku bisa moco. Oh no. Ku cita-cita sing dhuwur. Para bapak 30 tahun hatim. Terus gurune Sakit Al-Balhi takon 33 tahun belajar ning aku ku oleh apa? Hatim jawab, "Dabung wulung masalah, Kyai. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un." 33 tahun sampai umurku mentek tanggi mulangi awakmu oleh mung wulung masalah tok. Ti biasa Pak, Bu. Santri diseneni kiai ku biasa. Dijewer kiai yo biasa. Sama saiki nek anake dijewer kiai nyeluk polisi. Penganiayaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini biasa nggih, santri dijewer barang biasa. Wong ngaji kok turu jewer. Jewer biasa dijewer. Ya Masya Allah. Kalau Bapak kiai jewer ku krono welas, mboten kok nganiaya mboten. Mergo nek ora dijewer turu, nek turu ora oleh ilmu. Nah iku krono welas jewer. Seneni lah iya 33 tahun oleh wulung masalah tok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Ustaz, lam ata'alam ghairaha. Ba inni la ukhibu an akdhiba. Estu Ustaz, yen namung mulung masalah niku ingkang kula peroleh, kula mboten purun bohong dhateng panjenengan. Diuji, saiki tekakno masalah wulung apa sak apa wae. Hati matur. Ingkang sepindah kula ningali makhluk niki lho. Kula tingali saben-saben tiyang niku kok mesti seneng kalih barang sing disenengi. Nggih. Seneng kalih barang sing disenengi. Nggih. Santri ra nggih ngoten enten sing disenengi. Apa sing disenengi? Ya mungkin duit. Ya. Sing disenengi. Ya mungkin sing disenengi sandangan sing apik. Mungkin sing disenengi niku ya pacar. Jenenge bocah. Ku saben-saben tiyang niku ana sing disenengi. Ternyata nek sing disenengi niku sami-sami tiyange. Besok niku bakal nggih padha-padha ning kuburan. Tiang sing disenengi nggih teng kuburan, tiang sing seneng nggih teng kuburan. Nek sampun mlebet kuburan, pisah mboten kumpul. Bu. Bojo sampean enten sing wis mati. Kok mboten sampean ewangi turu ning kono? Nggih mesti pisah. Sijine urip, sijine mati, pisah. Loro-loro mati ya pisah, ora kumpul. Mulane Syekh puniki pengin duwe kekasih sing kekasih niku besok bakali kumpul kulo nalika teng kuburan. Apa kekasihmu amal ingkang sae? Nek kulo gada amal ingkang sae, amal sedekah, amal zakat, amal haji, amal jamaah, amal golek ilmu, niku kesainan-kesainan niku besok bakale tumut kulo teng kuburan. Mulane kulo golek kekasih niku amal hasanat. Ya, bagus, bagus. Wis saiki nomor loro apa tin? Kulo niku angen-angen sing nomor kalih. Dawuh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sopo wae sing wedi maring derajate pangerane nyegah nafsune saka hawa. Hawa nafsu ku seneng maksiat. Iku besok tempat kembalinya surga. Di Allah ku dawuh sing wedi maring Gusti Allah banjur gelem nyegah nafsune saka hawa nafsune. Hawa nafsu bolak-balik kula terangno napa seneng maksiat, seneng lakoni dosa. Dosa maring Allah, ya dosa padha-padha menungsane. Terus kula ngertos nek dawuh Allah Subhanahu wa taala iku hak bener. Kula cekeli Gusti Allah mboten nate goroh. Akhire kula niki berusaha sekuat tenaga kula nyegah nafsu kula. Ojo sampai ngelakoni dosa. Ojo sampai ngelakoni dosa. Oh, niki kudu perang. Kulo perangi nafsu kulo. Ojo sampai ngelakoni dosa. Sampai nafsu kulo niku bisa tenang, bisa anteng, ngabukti maring Allah Subhanahu wa taala. Bagus, bagus. Nomor telu. Nomor tiga, kula niki nyawang makhluk niki lho. Saben-saben tiyang niku gadah sesuatu sing regane mahal. Apa iku emas? Apa iku intan? Apa iku permata? Kapan duwe barang sing regane larang? Niku mesti disimpeni. Ya ngoten nggih, Bu. Nek di barang larang disimpeni, di permata disimpeni, duwe gelang emas disimpeni. Terus kula niku angen-angen dawuh Gusti Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa wae sing ning sandingmu iku bakale musnah. Apa wae sing ning sandingmu bakale musnah. Lho barang sing mbok simpen niku lho mungkin musnah kenek perampok. Mungkin musnah kenek maling. Mungkin musnah omah kobong, nggih. Barang-barangnya sing disenengi ilang. Duwite katut kobong, katut kobong. Apa wae sing sandingmu bakale musnah. Saura-urane upama ora kobong, ora ilang, ora dirampok, awakmu mati. Barang wis mati, akhire barang sing mbok kumpulno musnah. Wa ma indallahi baq. Apa-apa yang sandinge Gusti Allah iku kekal. Mulane saben-saben kula gadah barang sing mahal, nggih, sing enten najine niku kula titipaken Gusti Allah. Lah nitipne dos pundi? Digawe masjid. Digawe madrasah. Digawe tentap pendidikan. Digawe nopo, bantu fakir miskin, anak yatim, nggih, bantu tiang sing perlu dibantu. Niku jenenge dititipna Gusti Allah. Kesane besok niku nek kula mun pejah kepanggih kali sing kula titipna Gusti Allah. Berkah Allah dawuh, apa sing nengesane Allah itu akan kekal. Bagus, bagus. Nomor papat apa? Syekh, Ustadz, kula niki nyawang makhluk niki. Ngeningali makhluk niku sing dibanggakno siji bondo. Nek wis duwe bondo nu bangga. Kaya-kaya kanak wong mulya liyane piyambake. Nomor loro kamulyan. Kamulyan niku apa pangkat? Apa dadi lurah, apa dadi camat, apa dadi bupati? Nomor tiga nasab turunane si anu, si anu, si anu. Rata-rata makhluk niki kok ngoten? Sing dibanggakan siji bondo, loro sing dibanggakan kedudukan, nomor telu yang dibanggakan nasab. Sampai pirang-pirang duduk nasab barang ngaku-ngaku nasab. Syekh, akhirnya kula niki tusangen-angen dawuh Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata isine dawuh Allah niku kemuliaan bukan uang. Kemuliaan kan bukan sebab harta. Kemuliaan bukan karena nasab, bukan karena kedudukan. Tapi kemuliaan adalah tergantung kepada takwanya. Mulane seh, kula niku berusaha sekuat tenaga terus pundi supados kula dadi wong sing muttaqi, wong sing takwa. Kesane di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Bagus, bagus. Nomor lima. Kula niki ningali makhluk niki sedaya. Makhluk niku lho ana siji ngelokno liyane. Siji maksudno liyane. Kuwabeh niki seh, Ustaz, jalarane namung hasud. Hasud siji maksudno liyane. Sijine ngelokno liyane. Sijine melaknati liyane. Iku jalarane kaono maneh kejaba mung krana hasud, dengki, iri. Lajeng kula ngenangen dawuh Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ingsun Allah wis bagi-bagi kehidupane makhluk. Kuwabeh wis tak bagi-bagi. Kehidupan dunyaku tak bagi-bagi. A sakmene, B sakmene, C sakmene. Ya mesti wae bagiane ora padha. Tak bagi-bagi. Lah krana kabeh kuwi dibagi dhewe-dhewe, ya pancen kuwi bagiane tokone laris. Pancen bagiku pancen yo gak laris. Ya ngene iki sing dipilih Allah. Sing apik kanggo aku. Iku bagiane duwe pabrik. Aku bagiane gak untuk ngingu ayam. Iku bagiane iki perusahaan sepatu, perusahaan koper. Aku perusahaan tempe wae. Nah, iki pancen bagian-bagiane saka Gusti Allah. wis aku trimo, wis aku gak hasud maring sapa wae. Para bapak, bagus, bagus. Hei, saking nomor 6 apa? Kau ningali makhluk niki, Ustaz. Sing sitoke kumbangkang maring liyane. Sing sitoke ku mateni liyane. Sing siji ku mereaksi liyane. Sing siji adu-adu liyane. Akhire kula niku angen-angen dawe Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sak temene setan iku musuhmu. Mulane setan ku dadekno musuhmu. Nek ngoten kula niki paham. Kula niki mboten kenek musuhi padha menungsane. Ora kenek musuhi kanca, ora kenek musuhi masyarakat, gak kenek musuhi tangga, gak kenek musuh kula niku namung setan. Mulane kula berusaha sing kula musuhi namung setan. Kula mboten ati musuhi padha-padha menungsane. Nggih. Masyaallah. Para bapak bagus, bagus. Jirene Sakit Al-Bahi. Wis saking nomor 7. Kula tingali makhluk niku lho, kabeh menungso niki. Weh, kowe esuk-esuk nyang ngriku teng pasar, esuk-esuk teng perusahaan, esuk-esuk teng warung, esuk-esuk teng pabrik. Kuwi nek sing melayu teng Malaysia. Melayu ning Saudi niki kula tambahi ben genah. Ternyata kuwabe niku ustad namung golek panganan saempelokan. Bu, enten panganan sak rinjing beleng. Kuwabe ku saempelokan, roti secuwil. Nggih. Dadi ngemplok roti ya sak cuwil, sak cuwil. Namun iku sing digoleki panganan sampluan, wong sampluan sampe duweni lakon sing mesine isin ora isin. Oh, iku nek dicocokno saiki sampe ngukumi gak adil golek sego sampluan. Nampa suap golek sego sampluan. Masyaallah. Mulane seh wong sing golek samplukan samplukan sampai ngelakoni itu tindak yang hina sampai masuk di dalam sesuatu yang tidak halal iku wis ora isin. Mane kula angen-angen dawe Allah. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Kula ngenengan dawuh Allah kuwabe sing gremet ning bumi ku rizkine tanggane Allah. Akhire kula niku ngenengan aku iku termasuk daba. Iya, kula niki nggih termasuk sing gremet ning bumi. Nek ngoten kula niku sing paring rizki ya Gusti Allah. Ngoten. Akhire kula niki tinggal napa-napa sing kangge kula, sing kula lakoni napa-napa sing kangge Allah Subhanahu wa taala. Wis bagus, bagus nomor 8. Kula ngenengen makhluk niki, manungsa niki. Kula tingali kok makhluk niku enten sing tawakal padha-padha makhluke. Wau, mengko terangno wau. Pasah ning wong tuane, pasah ning pamane. Yenten sing pasah tengene pekarangane napa nggih jenenge sawah ladang nggih. Sawah pekarangane sawah ladange ana wong sing menggantungkan dirinya teng riku. Enten wong sing menggantungkan dirine ning perdagangane. Enten sing pasah dateng usahane. Wa hadza ala sihati badanihi. Wa kullu makhluqin mutawakkilun ala makhluqin misli. Tak delokku kok pun padha tawakal, padha pasrah, padha-padha makhluke. Akhire kuwangenangan dawuhe Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Sapa sing pasrah maring Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyukupi. Akhire kula namung pasrah dateng Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah paring kecukupan teng kula. Para bapak, lo tawakal kok sik duwe toko. Toko niku namung istilahe kasab usaha merupakan lantara. Dikulo jenengan nggih ngoten, sawah merupakan lantaran. Kebun perkebunan buah-buahan merupakan lantaran. Warung merupakan lantaran. Tapi keberhasilan rezeki pasrah maring Allah Subhanahu wa taala. Gurune munetem hatem, muga-muga Allah memberi taufik kepadamu. Ben bareng tangen-nangen ilmu ni kitab Taurat, ilmu ni kitab Injil, ilmu ni kitab Zabur, ilmu ni kitab Quran Al-Azim, iki kuabeku berkisar wolung masalah iki tem. Dadi bener sing mbok ngerteni wolung masalah iki ternyata wis mencakup isine kitab papat, kitab nggih Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Quran. Masyaallah para bapak niki jebul nggih dugaane saking Al-Balqi niku meleset. Disangkano wulung masaku bab wudu tok, bab salat tok, sangkot ngoten. Ternyata seluruh isinya kitab empat kitab samawi niku tercakup wonten wulung masalah niki. Nah, para bapak kula tambahi keterangan niki nggih supados kula panjenengan nggih sami-sami selalu pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah apapun. Masalah rezeki, golek-goleko, usaha-usaha, keberhasilan pasrah maring Allah. Golek ilmu, usaha sing maksimal, keberhasilan pasrah maring Gusti Allah. Semanten ugi nek kula njenengan diparingi kedudukan, usaha yang maksimal, pasrah Gusti Allah, supaya bisa nyekel jabatan saat dilmung mungkin. Maka dengan keadilan itu adalah akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Pun ngeten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina la husna bi khuramatihim wa amit bi tariqatihim mu'afa minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi khuramatihim wa amin. Ihdina fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fahdina wa husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilahi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilahi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.